Apel adalah buah simbol cinta, simbol dari hasrat. Itulah saya tahu dari arti nama Tuhan. Pagi ini saya persembahkan untuk Tuhan. Cintaku di dunia ini.